catatanku di Jakarta, tempat cari makna dan berkarya. Berjalan kita bersama, menaruh rasa cinta berdua. Kulihat senyum manisnya yang penuh Jakarta adalah kesepian yang penuh dengan harapan. Wildan, 29 Mei 2018, Jakarta Selatan.